Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Kalau kepingin ibadah itu diterima oleh Allah, syaratnya harus dari yang halal. Wa ta'atum mimman haraman ya'kulu mithrul bina fawga maujin yuj'alu. Perbuatan taat dari orang yang makanannya haram enggak akan jadi, enggak berbentuk. Sama dengan orang yang bangun di tengah lautan. Ya sampel bangun di tengah lautan. Baru ditaruh lulunya untuk membuat fondasi, diterpa ombak entek. Lah lho pembangun ono di lautan niku lho. Begitulah juga orang haram semuanya. Mari kita banyak ibadah, enggak akan wujud. Itu sama dengan orang menghayal bangun di tengah lautan. Sampai Nabi itu menceritakan ada orang sufi, sufi. Saking sufi nih, nyisir rambut enggak kober. Kacar-kacir sampai rambutnya. Saking sufinya, ganti baju enggak kober sampai lebus kabeh. Dilihat mulutnya komat kamit terus, tangannya gerak terus ke atas, doa ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, wirid dok sudah. Cuma ya begitu, mat'amahu haram, panganannya makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram. Mulai dari kecil dibelikan sama bapaknya sama maknya susu haram, didulang bubur haram, gedang haram, semuanya haram. Fa anna yustajabula, mau dia terima dari mana amalnya orang ini? Jangan dianggap enteng, makanan ini penting. Nah itu Nabi juga menyatakan, man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubalillah min aina adkhalahu nar. Orang kalau enggak peduli dari mana ya dapat uang ini ya, enggak peduli, yang penting duit, yang penting kaya, yang penting terpilih, yang penting banyak pengaruh, yang penting banyak pendukung, tanpa diukur dengan agama, Allah enggak peduli juga. Dari arah mana dia disiksa di neraka enggak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.